أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-11. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Hadis yang ke-10 ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Ia perintahkan kepada para utusannya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah kalian dengan amalan soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh dalam keadaan rambutnya yang kusut masai, kemudian tangannya menengadah ke atas langit seraya mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dan makanannya haram, makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya pun dari yang haram, dan apa yang ia santap pun dari segala yang haram, maka Bagaimana hal yang demikian ini akan menjadikan doa ia terkabulkan? Hadis ini riwayat Muslim. Pembahasan kita di dalam hadis ini sampai pada kalimat yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu penggalan ayat dari surat Al-Mu'minun ayat 51. Penggalan terakhir dari ayat tersebut, inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku lebih atau sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa qawluhu inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku lebih atau maha mengetahui dari apa yang kalian perbuat, yatadammanu syai'an. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini meliputi kepada dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, annal insana la yakhsha ay yadhi'a lahu syai'un minal amal. Sesungguhnya seorang manusia tidak perlu merasa akan sia-sia sesuatu yang telah ia perbuat. Wala annallaha yansahu aw yatrukuh. Dan jangan pula berprasangka sesungguhnya Allah melupakan, akan lupa dan akan meninggalkannya. Qala fajami'ul hasanat wassayyi'at ya'lamuha Allahu ta'ala wa yuhsiha wa yaktubuha li sahibiha. Maka akan terkumpul kebaikan dan kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semuanya, baik yang baik ya, ataupun yang jelek. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang jelek, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengetahuinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat amalan-amalan tersebut bagi pelakunya. Sawa'an kanat hasanatan aw sayyi'atan. Apakah perbuatan itu baik ataukah perbuatan itu buruk? Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, secara tegas Allah menyatakan, inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Artinya tidak ada satupun amalan, sekecil apapun amalan, yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya terpantau, seluruhnya termonitor, seluruhnya terawasi, dan Allah maha mengetahui setiap gerak-gerik perbuatan dari hamba-hambanya. Hingga lembar daun yang jatuh karena berguguran, maka Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui semut yang merayap di tengah kegelapan, di batu, di atas batu yang hitam legam. Allah maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat, meliputi pula apa yang disebutkan yang kedua, atsani, yaitu annallaha jalla wa ala la yan khadi'u bi dhawahiril batilah wa zukhrufi wa tazwir wa innama ya'lamul haqa'ik subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan tertipu dengan hal-hal yang sifatnya zahir. Ya. Yang zahir tersebut adalah kebatilan atau sesuatu yang dihias-hiasi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dia akan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya. Walaupun manusia mungkin menghias-hiasinya, walaupun manusia mungkin menampakkan amalan-amalan yang di hadapan manusia akan dinilai baik. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas niat orang tersebut. Niat yang ada di dalam hatinya apakah busuk ataukah tidak. Walaupun secara zahir nampak amalannya amalan yang baik. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengetahui tentang hakikat apa yang diperbuat oleh hambanya. Wa qala ta'ala fi haqqil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap apa yang menjadi hak bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Hadza amrun minallah jalla wa ala bil akli min thayyibat. Ini merupakan bentuk perintah dari Allah jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi, yaitu untuk menyantap sesuatu yang baik-baik. Wahiya al-mubahat, yang dimaksud dengan minat tayyibat adalah al-mubahat. Segala sesuatu yang memang secara syariat itu adalah sesuatu yang dimubahkan untuk dikonsumsi. At-tayyibu fi dhatihi wa at-tayyibu fi maksabihi wal husuli alaih. Yang dimaksud dengan at-tayyibat yaitu baik secara zatnya. Baik secara zatnya, bukan zatnya yang diharamkan seperti daging babi, khamr atau yang selainnya. Wa tayyibu fi maksabih, dan baik secara proses untuk mendapatkannya. Proses untuk mendapatkan apa yang akan disantap tersebut. Semuanya baik, hasil usaha yang baik. Dan itu adalah merupakan hasil bagi dirinya. Faqauluhu, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, kulu, makanlah oleh kalian. Hadza amrun minallahi ta'ala bi ibahati thayyibati lana. Ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kebolehan, tentang sesuatu itu mubah hukumnya manakala kita menyantap, mengkonsumsi at-thayyibat, mengkonsumsi makanan yang atau minuman yang baik-baik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-A'raf 157, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Telah dihalalkan bagi mereka at-thayyibat, segala sesuatu yang baik-baik. Wa yuharrimu, dan telah diharamkan pula 'alaihim, atas mereka. Telah diharamkan pula kepada mereka al-khaba'ith, segala sesuatu yang jelek. Ya. Maka ayat ini menjadi dasar pijak seorang muslim di dalam memilih, menyantap segala sesuatu yang dikonsumsi oleh dirinya. Ya. Ayat ini sifatnya umum, ya, mencakup segala perkara yang memang itu menimbulkan, yang memang makanan atau apa yang dikonsumsi itu baik, maka itu adalah perkara yang dihalalkan. Segala sesuatu yang itu akan buruk, atau zat tersebut buruk, ataupun apa yang dikonsumsi itu buruk, jelek, maka itu pun dihalalkan. Mungkin ada orang yang berpendapat, rokok kan tidak ada di dalam ayatnya. Ya, rokok itu tidak ada di dalam ayat, tidak disebutkan. Seperti misalnya babi, khamr, tidak disebutkan. Ya, babi, khamr diharamkan karena disebutkan. di dalam Al-Quran. Rokok tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, melalui ayat ini kita nilai rokok itu baik atau buruk. Rokok itu berdampak baik untuk orang yang mengkonsumsinya ataukah tidak. Jika rokok itu jelek dikonsumsi oleh manusia, akan menimbulkan mafsadat, berarti rokok itu adalah al-khaba'ith, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, telah diharamkan kepada mereka al-khaba'ith, segala sesuatu yang jelek. Nah, jadi dari ayat ini kita akan dapatkan beberapa sisi pendalilan terhadap barang-barang yang akan memberikan mafsadat kepada manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian ya, dari yang baik-baik apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Qala yatadammanu annahya an aklil khaba'ith, yaitu meliputi ya, kalimat kulu min tayyibati ma razaqnakum, meliputi larangan dari memakan hal-hal yang jelek, mengkonsumsi yang tidak baik. Qala fahadha fihi radd, fahadha fihi raddu ala alladhina yuharrimuna at-tayyibat bizamihim anna hadha min al-ibadah wa yadhunnuna anna fi tarkiha ajra. Ayat ini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik ya, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ayat ini membantah terhadap orang-orang yang mengharamkan ya, perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik. Ya. Mereka mengharamkan at-tayyibat, segala sesuatu yang baik, dengan meyakininya. Ya. Dengan meyakini, dengan disertai keyakinan, ya, sesungguhnya ini merupakan bentuk bahagian dari ibadah. Dan mereka mengira sesungguhnya meninggalkan yang at-tayyibat, meninggalkan makanan yang baik-baik itu, ajron, akan mendapatkan pahala. Siapa mereka? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan, kasufiyah wal mutazahhidah, seperti orang-orang yang menganut pemahaman sufi, atau orang-orang yang berusaha untuk zuhud. Jadi dikiranya namanya zuhud itu tidak berinteraksi dengan makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik. Ya. Juga orang-orang sufi dalam rangka untuk meningkatkan derajat, ya, ya, derajat ya, kesufiannya, sehingga tidak mengkonsumsi ya, makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik, yang halal. Ya. Ya. Jadi mereka meninggalkan makan daging, ya, mereka meninggalkan minum susu, mereka meninggalkan ya, ya, hal-hal yang itu adalah baik secara syariat. Dalam rangka apa mereka? Ya itu tadi, ya, mereka menganggap itu bahagian dari ibadah. Ya. Bentuk zuhudnya mereka. Ya. Bersikap zuhud itu adalah ibadah menurut mereka. Ya. Atau mereka menganggap itu sebagian bahagian dari wara', sikap kehati-hatian. Hati-hati dari apa? Hati-hati dari kehidupan dunia yang menipu, yang melalaikan. Sehingga apa? Sehingga mereka meninggalkan makanan-makanan yang ya, yang sebenarnya itu adalah halal dan baik dan boleh untuk dikonsumsi. Nah, ini cara pandang yang salah. Ya. Imam orang-orang yang zuhud, imam orang-orang yang takwa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengkonsumsi ya, susu, mengkonsumsi daging, mengkonsumsi madu dan yang lainnya. Ya. Nah, artinya perkara-perkara yang demikian bukan malah dihindari. Ya. Nah, kerangkanya kerangka untuk ibadah lagi. Ya, kerangkanya adalah dalam rangka ibadah. Ya. Ini adalah perkara yang apa namanya yang salah. Ya. Bahkan dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza min takalluf. Ini adalah sesuatu yang takalluf, sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya. Qala li anna Allah amara bil akli minat thayyibat wal mustaladzat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan minuman yang baik-baik dan makanan minuman yang lezat-lezat. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam ayat ini ya, yaitu surat Al-Baqarah ini ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, Allah memerintahkan malah ya, orang kaum sufi atau orang yang ingin zuhud malah melarangnya. Ya. Atau keyakinan-keyakinan lain. Ya. Orang-orang yang berpuasa. Entah disebut dengan puasa mutih atau yang lainnya. Sehingga kalaupun berbuka dia tidak menyantap makanan yang berasa. Jangankan makan daging. Ya. Atau makan makanan yang bergizi lainnya. Ya. Hatta dia makan nasi pun nasinya tidak berasa. Ya. Tidak boleh terasa garamnya. Ya. Pokoknya dingin. Ya. Ini adalah perilaku yang termasuk ghulu ya, di dalam urusan agama. Karena apa? Dikatakan ghulu karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkan untuk menyantap makanan yang baik-baik. Ya, jadi selama makanan itu ada, makanan yang baik-baik itu ada, ya santap. Ya. Santap. Ya. Jadi hidup seorang muslim ya, manakala dia mampu untuk membeli makanan-makanan yang baik, beli daging, beli susu, beli telur dan yang lainnya, mampu, maka ya santaplah. Konsumsilah makanan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai at-thayyibat. Ya. Jangan sudah mampu tapi kemudian dengan niat zuhud tadi, artinya niat beribadah tadi, kemudian memantang ya, memantang makanan-makanan yang lezat tersebut. Ini adalah perkara yang menyelisihi dari apa yang difirmankan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala wa tayyibu yashmalu tayyiba alladhi huwa ghairu khabith. Ya, baik itu meliputi baik yang dia tidak mengandung kejelekan. Wa yashmalu tayyiba alladhi huwal mustaladhu minal luhum wal fawakih. Ya, wa anwa'il mat'ati tayyibah minan nisa'i wal maladzati al-mubaha. Ya. Maka baik itu pun meliputi pula sesuatu yang lezat. Ya. Seperti daging atau buah-buahan. Ya. dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang baik, ya. Baik dari kalangan wanita atau perkara-perkara yang lezat yang itu hukumnya mubah. Ya. Fal insanu yatanawalu minha, maka seseorang boleh untuk mencoba, mencicipi yang demikian itu. Wala yahrimu nafsahu, jangan kemudian dirinya mengharamkan perkara-perkara yang dinyatakan halal menurut syariat. Ya. Lakin min ghairi israf, min ghairi israf. Akan tetapi, ya, jangan sampai kemudian berlebihan. Itu saja. Ya. Itu saja perkaranya. Jadi manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkonsumsi, ya, benda-benda ataupun makanan-makanan tersebut. Jangan kemudian kita membuat hukum sendiri. Ya. Ya. Tidak hanya di kalangan sufi, tidak hanya di kalangan orang-orang yang dikatakan sebagai mutazahidah, orang-orang yang ingin zuhud, bahkan di beberapa kalangan aktivis, ya, dengan bahasa memboikot produksi negara tertentu, kemudian tidak mengkonsumsinya. Padahal itu adalah perkara yang halal, barang yang halal, yang boleh dikonsumsi. Ya. Tapi kemudian kenapa dilarang untuk dikonsumsi? Dengan alasan memboikot, katanya. Itu adalah perkara yang tidak pada tempatnya. Ya. Ya. Bahasanya kan beda saja. Kalau bahasa aktivis, boikot. Ya. Kalau bahasa sufi, bahasa orang yang ingin zuhud, warok, kan gitu. Intinya tidak mau makan, tidak mau minum. Intinya itu. Mencegah untuk dikonsumsi. Intinya itu. Ya, dengan alasan yang hampir sama sebetulnya. Nah, ini adalah, ya, sesuatu yang, ya, tidak boleh terjadi pada diri seorang muslim. Karena apa? Karena titik pijak seorang muslim adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Falladzi yataqarrabu ila Allah bitarkil mubahat wa thayyibat hadza mutanatti'un. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu mimma yassarallahu lahu, ya'kulu lahma wal faqiha, ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatazawwajun nisa, ya, wa yatatayyabu bitayyibi, ya, wa yastamilu tayyibati alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang berusaha untuk taqarrub ilallah dengan cara apa? Meninggalkan perkara-perkara yang mubah, ya. Ini kan niatnya sudah ibadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah proses ibadah. Ya. Dengan cara apa? Dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang baik. Maka ini adalah orang-orang yang melakukan tindakan yang ekstrim, yang ghulu, berlebih-lebihan. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi apa yang Allah mudahkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkannya. Beliau memakan daging, mengkonsumsi buah-buahan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan parfum, minyak wangi. Ya. Beliau bekerja yang baik-baik, ya, melakukan aktivitas yang baik-baik. Ini yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa'malu salihah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, beramallah kalian dengan amal saleh. Kama qala lirrusul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para rasulnya. Haitsu amarahum bi amrain, yaitu dalam perkara mereka diperintah untuk dua perkara. al-akli minat tayyibat wal-amali salih. Ya, para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala diperintah untuk mengkonsumsi yang baik-baik, ya, menyantap yang baik-baik, dan beramal saleh. Qala li anna akla tayyibati yu'inu ala ta'atillah. Ya. Ala ta'atillahi ta'ala bil amali saleh. Karena sesungguhnya menyantap, mengkonsumsi makanan, minuman yang baik-baik akan menolong seseorang untuk bisa menunaikan ketaatan. Untuk bisa menolong menunaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya, dengan beramal soleh. Ya. Haythu yataghadza al-badanu taghdiyatan tayyibatan wa yanshatu. Ya. Yaitu dari sisi tubuh dia, ya, mengkonsumsi, menyerap makanan-makanan yang baik. Tubuh dia menyerap zat-zat yang baik. Wayanshat, dan sehingga dia pun gesit. Melakukan gerakan-gerakannya tangkas. Ya. Walaysa al-muradu bidzalika ay yu'tiya al-insanu nafsahu kullama tashtahi wa yatakasala 'ani tha'ah. Hadhihi tariqatul baha'im. Tidak lantas kemudian yang dimaksud setelah manusia, ya, diberikan kepada dirinya segala apa yang ia inginkan, kemudian dirinya malas untuk menunaikan ketaatan. Maka ini adalah cara binatang ternak. Innamal insanu ya'kulu wa yashkurullaha azza wa jal. Sesungguhnya manusia ketika ia telah makan atau dia menyantap sesuatu, dan ia pun bersyukur kepada Allah azza wa jal. Faqauluhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'malu saliha, beramalah kalian dengan amalan yang baik. Hadza min syukri ni'matillahi azza wa jal. Ini adalah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah azza wa jal. Wa'malu salihah, beramalah kalian dengan amalan yang saleh. Ini sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam daraba mathalan lil ladzina ya'kuluna al-haram, ya'kulul haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bagi orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Wa yad'u Allah azza wa jalla fi halatin rathah wa fi halatin yaqtadi ijabata da'watihi, fa indahu asbabun li qubuli du'a wa indahu mani'un min qubuli du'a. Ya. Maka kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, kemudian ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam keadaan doanya yang sebetulnya berdasarkan syarat-syaratnya itu doa yang dikabulkan mestinya, ya. Artinya dia memiliki sebab-sebab doa itu bisa dikabulkan. Ya, tetapi kemudian, ya, doa tersebut terhalang untuk dikabulkan. Kenapa? Ya, asbabnya apa? Yang pertama, ya, doa itu bisa dikabulkan dengan sebab, ya, al-awwal yamudu yadaih, ya, ya, menengadahkan kedua telapak tangannya ke atas langit. Wa maddul yadain fi du'a min asbabil istijabah. Ya. Menengadahkan kedua telapak tangan ke atas langit saat berdoa ini menjadi salah satu sebab doa itu dikabulkan. Yamudu yadaihi ila sama. Menengadahkan kedua telapak tangan ke atas langit. Ini merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Limadha yamudu yadaihi ila sama? Kenapa ia menengadahkan kedua telapak tangannya ke atas langit? Isyaratan. Ini menjadi isyarat. Ila uluwillah subhanahu wa ta'ala. Isyarat bahwasannya Allah berada di atas langit sana. Ketika kita meminta begini, ini mengisyaratkan bahwasannya seseorang memiliki keyakinan, seseorang meyakini bahwasannya Allah ada di atas. Ini isyarat. Lianna Allah jalla wa ala fis sama, karena sungguhnya Allah azza wa jall ada di langit. Wa fi hadza masru'iyatu raf'il yadain fid du'a. Dan mengangkat kedua tangan itu pun adalah sesuatu yang disyariatkan ketika berdoa. Wal aslu fid du'a raf'ul yadain. Dan hukum asal dari berdoa adalah mengangkat kedua telapak tangannya, menengadahkan ke atas langit. Illa madallad dalil, kecuali ada dalil yang menjelaskan ala annahu la turfa'u fihil aidi. Kecuali ada dalil yang menjelaskan memang di dalam berdoa itu tidak dibolehkan atau tidak mengangkat kedua telapak tangan, fala turfa', maka tidak boleh untuk diangkat kedua tangan tersebut. Jadi hukum asalnya berdoa itu adalah mengangkat kedua telapak tangan, menengadahkan kedua telapak tangan ke atas langit. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwasanya hal itu tidak, ketika berdoa membaca doa itu tidak demikian. Ya. Misalnya seperti apa? Mengacungkan telunjuk misalnya. Ketika istisqa, ya, mengacungkan telunjuk. Artinya tidak dengan menengadahkan telapak tangan. Kemudian hal lain yang menyebabkan seseorang itu dikabulkan doanya, atsani yaqulu, dia menyatakan ya Rabbi ya Rabbi. Ya, di dalam hadis ini disebutkan ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Maknanya apa? Yatawassalu ilallahi birububiyatih. Dia bertawassul kepada Allah dengan menyebut rububiyahnya Allah. Wahada minat tawassulil masru', yang demikian ini tawassul yang disyariatkan. Bertawassul, berdoa dengan menyebut perantara, yaitu ya Rabbi, ya Rabbi. Itu adalah tawassul yang disyariatkan. Fatawassulu ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi min asbabil ijabah. Maka bertawassul, ketika seseorang berdoa dengan bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, rububiyahnya Allah, maka ini menjadi sebab dikabulkannya doa. Ya Rabbi, ya Rabbi, atau ya Ghafur, ya Rahim, itu kan menyebut nama Allah. Nah, ini berdoa dengan menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, atau menyebut rububiyahnya Allah, ini adalah tawassul yang disyariatkan. Boleh kita berdoa seperti itu. Artinya apa? Artinya dengan menyebut ya Rabbi, itu menjadikan doa itu menjadi sebab dikabulkannya doa. Atsalits, annahu asy'atha aghbara. Dia dalam keadaan kusut masai. Tampilannya, penampakannya tidak rapih. Karena orang sedang safar. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut masai. Mungkin tubuhnya penuh debu. Digambarkan dalam keadaan asy'atha aghbar. Dalam keadaan orang yang sedang dalam safar, sedang bepergian. Qala fi halatin rafah laisa indahu kibrun. Ini adalah bentuk bahwasannya dia dalam keadaan seperti itu keadaannya, kusut dan seterusnya, bukan karena bukan dia memiliki kesombongan. Ammal insanu al mustakbiru fa inna kibrahu yamna'u qubula du'a'i. Berbeda dengan orang yang dia sombong, maka sesungguhnya kesombongannya itu akan mencegah terkabulnya doa yang ia panjatkan. Ya. Sedangkan orang ini yang berdoa ini dalam keadaan tubuhnya, ya, keadaan penampilannya kusut, lusuh, ya, menunjukkan tidak sebagai orang yang sombong, orang yang rendah. Ya, orang yang rendah dengan tampilan seperti itu. Fahadha indahu sababul ijabah, maka dengan penampilan seperti itu menjadi sebab terkabulnya doa. Wa huwa annahu mutawaddi'un, itu menunjukkan kalau dirinya adalah orang yang rendah hati. Ya, menunjukkan rendah hati dengan tampilan seperti itu. Wa aidan, dan juga yutilu safar, menunjukkan kalau dia telah bepergian, ya, sedang dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan bepergian yang lama. Wa du'a'u minal musafir, dan doa orang yang sedang bepergian, madhinnatul ijabah, sangat besar kemungkinan untuk, ya, terkabulnya doa tersebut. Ya, sebagaimana hadis dijelaskan bahwasanya tidak ada hijab, ya, doa tidak ada hijab bagi orang yang diantaranya disebutkan tiga, satu diantaranya adalah orang yang dalam keadaan sedang bepergian, sedang safar. Qala li annahu bihajatin, karena sungguhnya ia dalam keadaan safar itu dia sedang membutuhkan. Fa indahu asbabul qabul, maka dengan demikian itu menjadi salah satu sebab diterima atau dikabulkannya doa. Ini adalah, ya, akan tetapi, ya, dari seluruh, ya, lakinnal mani alladhi mana'ahu abtala amala hadhil asbab, ya, fala yakunu laha natijah. Akan tetapi dari, ya, sekian hal-hal yang bisa menjadikan doa itu terkabul, ada al-mani', ada yang mencegah, ada yang menutup. Sehingga, ya, amalan yang ia lakukan itu batal, ya, dengan sebab-sebab yang menutup, ya, mencegah dia untuk mendapatkan terkabulnya doa, ya, sehingga ia tidak bisa untuk mendapatkan atau menghasilkan doa yang diharapkannya, terkabulkannya doa yang diharapkannya. Apa itu yang menghalanginya? Qala wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Yang dikonsumsinya dari yang haram, yang diminumnya adalah haram, pakaian yang dikenakannya dari hasil usaha yang haram, maka ketika semuanya, ya, diperoleh dari perkara-perkara yang haram, maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Nah, ini yang menjadikan, ya, sebab-sebab tadi doa itu bisa dikabulkan terhalang dengan sebab perkara-perkara yang haram yang dia lakukan. Yakni yab'udu ayyustajaba lahu, menjauhkan untuk dikabulkan, ya, doa yang ia panjatkan, ya. Li'anna indahu hadhil mawani', karena dia memiliki, ya, perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa yang ia panjatkan. Qala fad'u'u la yuqbalu illa idza tawaffarat asbabu qubulih. Ya, dan doa itu tidak akan terkabul kecuali apabila sebab-sebab, ya, apabila terbebas dari sebab-sebab yang menjadikan doa itu terkabul. Wantafat mawani'u al-qabul, dan menghilangkan penghalang-penghalang dari doa itu bisa terkabul. Penghalang-penghalangnya ditiadakan. Qala fa hadza dalilun ala tahdhiri minal haram. Hadis ini menjadi dalil peringatan bagi siapapun dari perkara-perkara yang haram. Wa huwa min mafhumi qawlihi ta'ala, dan itu bisa dipahami dari firman Allah Ta'ala, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik. Fal haramu la yu'kal, dan sesuatu yang haram jangan dimakan. Wal khabithu la yu'kal, demikian juga yang jelek-jelek jangan dikonsumsi. Wallahu jalla wa'ala ahallal lana thayyibat, karena sungguhnya Allah Jalla wa'ala menghalalkan bagi kita perkara-perkara yang baik. Wa harrama alaina al-khaba'ith, dan mengharamkan untuk kita segala sesuatu yang jelek. Intinya bahwasannya kita memperhatikan, kalau kita melihat apa yang disebutkan di dalam hadis ini, semestinya orang itu bisa dikabulkan doanya karena ada sebab-sebab yang melatarinya. Sebabnya dia safar. Orang yang safar itu adalah doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kemudian dia bertawassul dengan menyebut nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan mutawaddi', pakaiannya lusuh dan seterusnya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk membangga-banggakan, dan hal-hal lainnya yang menjadi doa, menjadi sebab-sebab doa itu terkabul. Tetapi semua itu terhalang karena apa? Karena ia mengkonsumsi yang haram, meminum yang haram, mengenakan pakaian yang diusahakan dari hasil yang haram, dan seterusnya. Sehingga semestinya dia bisa dikabulkan doanya, maka kemudian terhalang untuk dikabulkan doanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, introspeksi bagi kita, manakala kita berdoa, belum juga dikabulkan, mungkin ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, perlu kita benahi, perlu kita beristighfar, perlu kita banyak bertobat, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua, menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mendapatkan jannah, jannatun na'im. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.